yang telah kutemui ada padamu kasih. Penuh warna indah mempesona, bertabur bintang cinta. Kau merasuk di pikiranku, rindu hati tak menentu. Hati ini memilikimu, kau penuh penawar rindu. Tak kuduga semuanya bermula saat berpandang mata. Penuh rasa manja, lembut jawabmu mesra. Semakin hari semakin sukar, sulit lupakan dirinya. Apa diriku jatuh cinta, kasih pandangan pertama. Suci ku.